Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت نتحدث عن حجة الوداع. Kami dulu berbincang-bincang terkait dengan hajjatul wada. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina dhuhrina. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada di antara kami. Wala nadri ma hajjatul wada', dan kepada kami tidak tahu apa itu hajjatul wada'. Hajjatul wada' ihwan fillah rahiman rahimakumullah disebut dengan hajjatul wada', karena ketika itu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam haji di tahun ke-10 Hijriah, beliau berkata kepada para sahabatnya, la'ali la'alqakum ba'da ami hadha. Kata Muthaibin rahimahullahu ta'ala, dikatakan hajjatul wada', karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengucapkan kalimat perpisahan dengan menyatakan mungkin aku tidak akan berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini. Dan benar itu adalah haji Rasul SAW perpisahan, tidak lagi haji setelahnya. Ini tahun 10 Hijriah. Dari 120 ribu sahabat yang ada ketika itu, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, mayoritasnya ikut. Yang ikut bersama Rasulullah hajjatul wada hampir 100 ribu orang. 100 sahabat Rasulullah SAW, 100 ribu orang sahabat. Dari kira-kira 120 ribu orang sahabat. Di hajjatul wada ini, kata beliau, wala nadri ma hajjatul wada, dalam keadaan ketika itu kami tidak tahu apa itu hajjatul wada. Hatta hamidallah Rasulullah SAW, sampai Rasulullah SAW khutbah berkali-kali ketika itu di Mina, di Arafah, memuji Allah wasna'alai thumma zakaral Masih Dajjal. Kemudian beliau menyebutkan terkait dengan Masih Dajjal, in yakhruj fikum fa'atna bafi zikri. Beliau panjang lebar menyebut terkait dengan fitnah Dajjal. Waqala ma ba'athallahu min nabiyyin illa anzar ummatah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah nabi seorang pun kecuali memperingatkan umat dari Dajjal. Anzarahu Nuhun wan nabiyyu min ba'di. Nabi Nuh dan nabi setelahnya telah memperingatkan umatnya dari Dajjal. Wa inna yakhruj fikum fama khafi 'alaykum min sya'ni. Dan kalau keluar pada kalian, tidak akan samar atas kalian tentang keadaan Dajjal ini. Falaysa yakhfa 'alaykum, tidak akan samar, itulah Dajjal. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, beberapa tanda hissi, beberapa tanda yang bisa diindra, yang menunjukkan dia itu adalah Dajjal. Di antaranya kata beliau, anna rabbakum laysa bi'awar. Rabb kalian tidaklah awar, tidaklah biji. Allah subhanahu wa ta'ala sempurna zat-zatnya dan sifat-sifatnya, zat dan sifat-sifatnya. Wa inna awar, adapun Dajjal dia biji. Ain liyumna fa'anna ainahu inabatun tafiyah. Matanya itu seakan-akan kurma yang kering. Iya. Dan yang kedua di antara alamat hissiah yang hanya akan didawa oleh orang mukmin adalah ada di keningnya kalimat kafir, kafara, yang hanya dibaca oleh mukmin. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, katibun ghairu katib, yang bisa baca tulis ataupun tidak, seorang mukmin bisa melihat. Iya, tanda tersebut pada Dajjal. Qala ala inna Allah harrama alaikum dima'akum wa amwalakum, ketahuilah Allah telah meramkan atas kalian darah kalian dan harta kalian. Kehormati yaumikum hadha, seperti keharaman hari kalian ini. Di baladikum hadha, negeri kalian ini. Di syahrikum hadha, di bulan kalian ini. Ala hal ballagtu, qalu na'am, bukankah aku telah menyampaikan ini kepada kalian? Mereka menyatakan iya. Qala, maka Rasul berkata, Allahumma syahad salatan, ya Allah persaksikanlah tiga kali. Wailakum aw waihakum unzuru la tarjumu ba'di kuffaran, janganlah kalian kembali setelah wafat. Ya, kuffaran yang melakukan amalan-amalan orang-orang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, sebagian kalian memukul, ya, memenggal rahel yang lainnya. Ini fitnah perang saudara. Rawahul Bukhari. Hadis ini barakallahu rahiman rahimakum Allah menyebutkan beberapa hal penting. Ya, yang pertama tentunya menerangkan tentang bagaimana tentang Hajjatul Wada' di tahun 10 Hijriah. Yang kedua tentang fitnah Masih Dajjal, bahwasanya semua nabi memperingatkan umat dari Dajjal. Jadi ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dua hal kita dapatkan. Yang pertama, diulang-ulangnya tahzir kepada fitnah Dajjal menunjukkan pentingnya masalah ini. Ketika satu perkara diulang-ulang peringatannya, ini adalah menunjukkan suatu perkara yang penting, yang bahaya. Yang kedua, bahwasanya tahzir memperingatkan umat dari sesuatu yang belum datang, dari bahaya mengancam yang belum terjadi, itu masyru. Ya, walaupun fitnah tersebut belum sampai kepada kita, namun khawatir akan menimpa kita, maka diperingatkan. Tidak boleh seorang mengingkari dan menyatakan fitnah ini belum ada pada kita, terjadi di negeri sana. Ya, memperingatkan fitnah walaupun belum sampai ke negeri ini, namun dikhawatirkan akan menimpa negeri ini, itu satu hal yang masyru. Walaupun Dajjal akan datang nanti, tanda kiamat kubra, tapi para nabi telah memperingatkan umatnya karena bahaya Dajjal. Yang ketiga, wa nabiyullah rahiman rahimakumullah, terkait dengan masalah iya kehormatan seorang muslim. Tidak boleh menzalimi seorang muslim. Seorang muslim itu seorang yang terhormat darah dan hartanya, sehingga dijaga. Ya, tidak boleh seorang menzalimi harta seorang muslim. Tidak boleh seorang menzalimi darah seorang muslim dengan membunuhnya, melukainya, memukulnya. Ya, tidak boleh menzalimi hartanya dengan merampasnya. Nah, dengan mencurinya, dengan mengingkari hak saudaranya yang terkait dengan harta. Dan yang perlu saya ingatkan, yang kemarin saya lupa bacakan, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa min adz-dzulm, terkait dengan kezaliman terkait harta adalah maqdul ghani, adalah seorang yang punya kemampuan bayar hutang dalam keadaan sudah jatuh tempo hutang, dia nunda-nunda. Alla yuwaffi al-insan ma 'alayhi wa huwa ghaniyyun bih, seorang tidak membayar hutangnya dalam keadaan dia sudah punya kemampuan bayar hutang dan sudah jatuh tempo, tapi dia nunda-nunda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqlul ghaniyyi dzulmun. Iya, perbuatan nunda-nunda yang dilakukan oleh seorang yang punya kemampuan untuk membayar hutang, ini adalah kezaliman. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ma aktsara alladziina yumaatiluuna bi huquqin nas. Alangkah banyaknya orang seperti ini, nunda-nunda bayar hutang tanggungan dia kepada orang lain dalam keadaan punya kemampuan untuk membayarnya. Ini termasuk kezaliman terkait dengan masalah harta. Wallahu a'lam bishawab. Fadhlu billahi.